السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمكم الله، penjelasan tentang azan dan iqamah, satu tertib bab yang sangat baik sekali, diletakkannya penjelasan tentang azan dan iqamah setelah bab mawaqitu shalah, waktu-waktu shalat. Yani sebelum al-muallif, penulis kitab Saifiqus Sunnah ini menjelaskan tentang kaifiyat salat, syarat-syarat, rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnahnya, maka al-muallif meletakkan bab sisipan antara waktu-waktu salat dan kaifiyat salat itu dengan penjelasan azan. Disebabkan karena azan itu adalah satu bentuk syariat yang menjadi tanda kapan masuknya waktu salat itu. Jadi syariat yang sifatnya i'laman, yakni pemberitahuan kapan waktu salat itu tiba. Nah, ini kedudukan azan seperti itu. Jadi penjelasan tentang waktu-waktu salat yang sudah dipahami, kemudian kita ingin melaksanakan salat itu harus menunggu adanya pelaksanaan ini. Harus ada penegakan syariat azan terlebih dahulu. Karena syariat azan adalah syariat yang menetapkan kapan waktu salat itu masuk, di mana kita baru diperbolehkan untuk melaksanakan salat. Karena salat inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah ibadah yang waktu-waktunya sudah ditentukan. Dan cara menentukan waktu-waktu salat ini adalah dengan menunggu dilaksanakannya azan ini. Jadi kedudukan azan ini azim. Karena setiap kaum muslimin akan menunggu adanya suara dari sang muazin itu. Oleh itu para ulama menetapkan hukum azan ini di masjid-masjid jami dengan hukum wajib. Nah, ini pendapat yang kuat dibandingkan dengan pendapat yang mengatakan hanya sunnah mu'akkadah. Jadi menetapkan hukum azan ini adalah syariat yang diwajibkan, terutama sekali adalah untuk masjid-masjid jami. Karena ini merupakan i'lam, pemberitahuan akan masuknya waktu salat di mana kaum muslimin dibolehkan untuk melaksanakan salat karena waktunya sudah tiba. Dan kaum muslimin yang ingin memperoleh keutamaan yang besar, maka dia harus memperhatikan adanya azan ini. Ketika azan dikumandangkan dan kemudian dia bersegera untuk melaksanakan salat, maka dia berhak untuk mendapatkan afdolul a'mal, amal yang menjadi amal yang paling utama. Dan Rasulullah SAW menetapkan orang yang salat di awal waktu, maka dia berhak untuk mendapatkan rida Allah Subhanahu Wa Taala. Yang melaksanakan salat di tengah waktu, dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang salat di akhir waktu, maka dia hanya mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud dengan azan secara bahasa maknanya adalah pengumuman al-i'lam. Jadi azan maknanya adalah pengumuman atau pemberitahuan al-i'lam. Dan kalimat ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat ke-27. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Serulah, umumkanlah manusia akan kewajiban haji itu. Ini kitabnya ditujukan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. أي أعلمهم به. Yani yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beritahukan mereka tentang syariat haji ini. Jadi penetapan syariat haji itu sudah diwajibkan sejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi syariat Ibrahim itu sudah menetapkan hukum wajibnya haji. Bahkan Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil manusia menziarahi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan cara tadi, mendatangi Ka'bah Al-Mukarramah yang saat itu Ibrahim AS juga tidak tahu bagaimana cara harus mengumumkan dan menyeru manusia sementara manusia itu berada di segala penjuru dunia. Sedangkan di sekitar kehidupan Ibrahim itu tidak dipenuhi oleh manusia. Ya Rab, wa kaifa ablaghun nas? Ya Rab, wa kaifa uballighun nas? Wa sawti la yanfudhuhum. Ya Allah, bagaimana aku menyampaikan seruan ini kepada manusia? Sedangkan suaraku tidak bisa menjangkau dimanapun mereka berada. Faqil, maka dikatakan nadi wa alaina al-balad. Udah seru saja, panggil saja manusia, seru saja manusia dengan haji ini. Bukan engkau yang menyampaikan suara-suara panggilan itu, akan tetapi akulah wa alaina al-balad, aku yang menyampaikan suaramu kepada mereka. Ini satu pertunjukan tentang kudratullah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kemampuan manusia. Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah usaha saja. Adapun hasil sampai atau tidaknya usaha itu kepada tujuan yang diharapkan, itu di luar batas kemampuan kita. Wa mar ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Tidaklah dia Muhammad SAW melempar pada saat dia melempar. Pada saat dia melempar, akan tetapi akulah yang melempar. Nabi SAW hanya ikhtiar saja, jadi ambil debu, sebarkan begitu. Adapun yang kemudian membawa debu-debu ini menyakiti mata-mata orang-orang kafir, itu bukan Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama dengan urusan ini. Jadi Nabi Allah Ibrahim hanya diperintahkan untuk menyeru tentang syariat haji ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian akan menyampaikan ke seluruh umat manusia, bahkan dikatakan dalam penjelasan tafsir Mukatsir, itu sampai janin-janin yang ada di rahim itu pun juga sampai seruan Nabi Allah Ibrahim, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan suara Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada seluruh tadi umat manusia. Dan kemudian syariat ini dipertegas dengan adanya dalil-dalil atau perintah dari Allah dan Rasul alaihissalatu wassalam sebagai penetapan haji atas umat akhir zaman ini. Jadi ini merupakan pendekatan bahasa untuk bisa memahami azan itu apa. Jadi al-azanu huwa al-i'lam. Jadi azan itu adalah pemberitahuan atau pengumuman. Namun pendekatan bahasa ini tidak digunakan ketika makna secara syar'i itu ada. Jadi makna secara syariat, secara istilah, kalau itu ada maka itu yang digunakan, bukan secara bahasa, bukan. Misal seperti penyebutan sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan dari salatnya sajdah satu sujud. Apakah sujud yang dimaksud di sini adalah bentuk gerakan badan yang meletakkan kepala itu sejajar dengan kaki, atau ada pengertian sujud dari aspek lain, itu dari aspek syara? Secara bahasa kita paham itu sujud ya seperti itu, seorang meletakkan dahinya kan begitu kan di tanah begitu. Tapi kalau di tanah ada makna secara syar'i, jadi makna yang ditutup oleh syara, maka yang harus dikembalikan makna ini adalah kepada syara, bukan kepada bahasa. Ya. Dan di dalam masalah sujud di situ ada pengertian secara syara yang dijelaskan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu, diantaranya habis itu aku hafal dari Rasulullah SAW akan dua sujud sebelum zuhur dan dua sujud setelah zuhur. Nah, sujud dua sujud sebelum zuhur apa maksudnya? Dua rakaat. Dua sujud setelah zuhur maksudnya apa? Dua rakaat. Oleh karena itu sujud di dalam kalimat itu tidak bisa dikembalikan kepada pengertian bahasa. Harus dikembalikan kepada pengertian syara, yaitu yang datang dari Rasulullah SAW. Maka pendapat yang mengatakan bahwa seorang yang melakukan sholat asar di penghujung waktu sebelum datang maghrib itu, dan dia mendapatkan takbiratul ihram saja, maka menurut pendapat yang rajih, dia dianggap sudah meninggalkan sholat. Walaupun dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah masuk sholat, kemudian datang suara azan, habis waktu asar, maka dia teranggap sebagai tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Atau ketika dia sudah sampai rukuk, Allah Akbar, dia rukuk, maka dianggap dia telah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu hanya merupakan bagian dari rakaat, dan kemudian rukuk pun juga demikian. Meskipun dia sampai kepada sujud yang pertama, tapi belum melakukan duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua, waktu maghrib datang, maka tidak dianggap dia telah mendapatkan sholatnya, bahkan dia dianggap sebagai orang yang meninggalkan sholat. Karena makna sujud di dalam sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan dari sholat asarnya satu sujud, yang dimaksud adalah satu rakaat penuh. Jadi ini kaidah-kaidah yang dibangun oleh para ulama. Jadi kalau oleh itu nanti dengan pemahaman kaidah seperti ini, kita bisa memahami pendapat yang mengatakan menggerakkan jari itu dengan kalimat yuhariku, apakah kembalinya kepada makna bahasa, atau yuhariku menggerakkan jari-jari itu ada tidak pengertian secara syara. Kalau kembalinya kepada pengertian secara bahasa, yuhariku memang menggerakkan dengan bilangan yang sangat banyak sekali seperti ini. Tapi kalau ada makna secara syara, maka kembalinya harus ke sana. Dan itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salimin dan Syekh Al-Basan dalam kitab Tawdil Ahkamnya, bahwa di sana ada pengertian secara syara, secara istilah, yang tidak memungkinkan pengertian menggerakkan jari itu terus menerus dengan cepat seperti ini. Tapi harus dikembalikan kepada menggerakkan jari menurut syarat itu bagaimana? Nah, itu nanti pada babnya akan dijelaskan. Ya, itu penting ya, kaidah-kaidah seperti itu penting untuk memahami masalah-masalah fikih. Ya. Makna adzan secara syarat, dan ini yang dimaksudkan kan dalam pembahasan adzan itu, adza'budu lillah, yaitu satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala lil i'lam, yang bentuknya, yang caranya adalah dengan memberi pengumuman, memberitahukan bidu'uli waktu salat, tentang masuknya waktu salat, bizikrin mahsus, yaitu dengan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Ya. Jadi azan itu adalah ibadah. Azan itu ibadah. Jadi seorang yang ingin mengumandangkan azan, maka dia menyadari bahwa azan itu ibadah. Oleh itu tidak boleh main-main. Ya, harus ada niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian lafaz-lafaz yang disuarakan nanti itu juga harus dijaga lafaz-lafaznya. Kemudian juga dianjurkan seperti berwudu, ya. Karena azan ini termasuk lafaz-lafaz zikir, ya. Walaupun tidak berwudu juga sah azannya, ya. Karena wudu dalam hal ini tidak menjadi syarat sahnya azan gitu ya. Berbeda dengan sholat, wudu itu menempati tadi kedudukan syarat sahnya sholat kita itu dengan wudu. Tapi kalau untuk azan tidak. Namun sunnah Nabi SAW mengajarkan, karena azan termasuk bagian daripada melafazkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya di dalam keadaan suci, ya, wawal afdal. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tata caranya adalah dengan tadi, dengan mengucapkan lafaz-lafaz, ya, yang sudah ditentukan, berarti azan ini termasuk ibadah mahdhah. Tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa. Ya, bahasa Arabnya tidak bisa dirubah menjadi bahasa asing, tidak bisa. Ya, dialihbahasakan bahasa Inggris tidak bisa, ke bahasa Inggris tidak bisa. Jadi harus tetap dipelihara. Jadi lapan-lapan itu. Ya. Bahkan para ulama menjelaskan seorang muazzin itu memang harus orang-orang pilihan. Dalam mengucapkan lapan-lapan itu dia harus benar. Kalau ada kesalahan dalam mengeluarkan makhraj huruf, maka azannya tidak sah. Seperti umpama hayya 'alas shalah, itu hak belakangnya harus besar. Tidak boleh hayya 'alas shalah, tidak ada haknya itu tidak boleh. Atau hayya 'alas shalah, pakai hak kecil tidak boleh, tidak sah azannya. Tapi kita karena tidak paham tentang urutan ini, ya sah-sah sajalah ya. Yang penting sudah azan begitu kan. Yang penting kedengaran ada suara azan. Ya. Jadi tidak ada yang perhatikan tadi bahwa azan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mahdhah. Ya. Jadi lafaz-lafaznya tidak bisa ditukar, ya. Setelah takbir harus ini, setelah syahadat harus ini, itu tidak bisa ditukar. Dan lafaz-lafaz tadi huruf-hurufnya pun juga harus tadi dipelihara. Ayya 'alal falah, itu yang benar. Tapi kebanyakan orang tidak mempedulikan tadi hak di belakang itu. Hayya 'alal falah. Kadang hak besar, salah itu. Dan itu tidak sah azan yang seperti itu. Ya. Jadi ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan ibadah yang besar sekali. Ya. Apa alasannya azan itu menjadi ibadah yang besar? Sayyid Sabiq mengatakan bahwa azan ini merupakan izharu syairil Islam. Wa du'a ilal jamaah. Ini adalah seruan agar kita ini berkumpul menjadi satu. Agar kita hadir dalam satu tempat untuk menunjukkan bahwa kita ini bersaudara, bahwa kita ini adalah bersama, bahwa kita ini adalah umat yang satu. Jadi seruan azan adalah seruan addu'a ilal jamaah, seruan kepada persatuan umat. Ya. Kan tidak ada ya kan azan itu memberikan tadi pembedaan-pembedaan, ada unsur-unsur diskriminasi di sana dan ada. Yang diserukan dari azan itu adalah kaum muslimin. Kaum muslimin, siapapun dia, apakah dia NU, Muhammadiyah, Persis, itu tidak ada urusan dengan itu. Pokoknya muslim mendengar azan datang ke masjid. Ya. Jadi tidak ada tuh diskriminasi dalam Islam itu tidak ada. Perbedaan-perbedaan tadi, kelompok-kelompok itu sebetulnya tidak ada. Kecuali kalau memang sudah menyimpang ya dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu baru bisa dikatakan sebagai al-firaq ad-dhalah. Jadi kelompok-kelompok sesat yang tidak lagi tadi lurus ya. Namun perbedaan-perbedaan semisal organisasi saja begitu ya. Ya, seperti NU Muhammadiyah itu tidak menjadi penghalang. Tidak menjadi penghalang. Kaum muslimin bisa bersatu dengan keanekaragaman organisasi dakwah itu. Ini kan masalah yang tidak pernah disepakati. Memang tidak ada kesepakatan para ulama tentang apakah kaum muslimin dalam berdakwah itu harus satu gitu. Tidak. Jadi munculnya kelompok-kelompok jamaah itu, sebagaimana pernah dipertanyakan pada para ulama muasirin pada zaman kita ini, mereka mengatakan tidak masalah selagi tidak mereka itu membelakangi satu dengan yang lainnya, ya, tidak saling berbenturan, tidak saling membenci dan memusuhi, karena organisasi dakwah itu hanya merupakan wasilah saja. Penetapan bid'ah adalah penetapan yang jauh sekali dari perkara yang tadi mengarah kepada kesepakatan. Sangat mungkin penetapan bid'ah dari munculnya organisasi dakwah seperti ini justru bisa menjadi pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil, ya. Pendapat yang bisa ditolak begitu. Ya. Karena ini hanya wasilah saja, sama dengan apa yang pernah saya sampaikan. Dugaan kita terhadap khuruj jamaah tabligh adalah bid'ah, ternyata dalam pandangan Syekh Muhammad bin Sulaiman tidak bid'ah. Karena dalam pandangan ulama itu khuruj hanya merupakan wasilah jalan untuk berdakwah tadi, menyampaikan Islam itu kepada manusia. Ya. Jadi doa dari jamaah ini penting sekali dan kita harus sadari itu. Ya. Jadi yang masuk dalam masjid itu kan tadi, ya, warna organisasinya itu beda. Ya. Bukan hanya dilihat dari pakaian ya, tempat kembalinya mereka dan. Tapi yang diinginkan dengan adanya suara azan ini, seruan azannya adalah ya, mengajak masing-masing kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi satu tanda bahwa kita umat Islam ini masih mungkin bisa bersatu walaupun kita ini berada tadi pada tempat-tempat yang berbeda ya kan, aktivitasnya begitu ya. Dan jamaah dalam Islam ini kan sangat penting sekali begitu ya, sangat penting sekali. Dan kita sudah melihat bagaimana syiar Idul Fitri itu ya kan bisa porak-poranda. Ya, dan itu mengakibatkan umat ini betul-betul kehilangan kekuatan dan kemuliaannya begitu. Ya. Jadi syiar-syiar dalam Islam ini, ya, terutama yang tadi mengajak umat ini untuk bersatu, ini hendaknya dijaga dan dipelihara. Wa izharu syiaril Islam, dan azam ini jelas, ini adalah satu pertunjukan, satu penegasan bahwasanya Islam ingin memperlihatkan bahwa eksistensi umat ini ya, adalah kuat sekali. Jadi umat ini memiliki satu kekuatan dan kemuliaan, yaitu dengan satu bentuk syariat ya, agamanya umat ini bisa dipanggil dan mereka bisa berada dalam satu tempat. Wa wajibun, dan hukum azannya adalah wajib. Dan Al-Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan bersama dengan para ulama lainnya, al-adhanu ala zillati al-fadihi. Azan walaupun kalimat-kalimatnya adalah sangat singkat sekali ya, namun mustamilun ala masailil aqidah, namun di dalam kalimat-kalimat lafaz-lafaz azan itu terkandung pesan-pesan masalah-masalah akidah ya. Li'anna bada'a bil asbariyah, karena syariat ini itu memulai dengan tadi dengan apa, pembesaran pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yatadhamman wujudullahi wa kamalihi, dan pada lafaz itu kita sudah paham ya kan bagaimana kita mengucapkan Allahu Akbar itu. Di sana ada penetapan akan wujud Allah ya, sekaligus dengan adanya takzim, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau lafaz-lafaz ini dipahami, ya, tentu yang terjadi adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisul quds, fayaqulu Allah 'azza wa jalla, yaitu setelah Nabi SAW menjelaskan ya'jabu rabbukum, Allah Tuhan kalian itu telah kagum terhadap seorang penggembala ternak di mana yang berada di puncak-puncak bukit, yu'azzinu bis-shalah, yang kemudian diazan untuk salatnya, dan setelah itu dia salat, maka setelah peternak ini melakukan azan kemudian salat, Allah pun kemudian berfirman, unzuru ila 'abdi, coba perhatikan, lihatlah oleh kalian hambaku ini. Hada, hambaku ini, yu'azzin wa yuqimu salat wa yakhafu minni. Dia azan dan kemudian dia qamat dan kemudian dia salat. Dia azan dan kemudian dia qamat. Karena dia takut kepadaku. Karena dia takut kepadaku. Allah mengakui tadi, orang yang azan itu, orang yang iqamah itu, pada saat dia melafazkan kalimat-kalimat yang sedikit, singkat, tapi itu semua sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menilai apakah dia termasuk orang yang takut atau tidak. Kenapa rasa takut? Kenapa penyebutan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia takut kepadaku? Dari mana datangnya tadi rasa takut itu yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain adalah dari tadi kalimat-kalimat lafaz-lafaz ya, yang pertama itu Allahu Akbar ya. Yang di sana itu ada ikrar pernyataan Allah lah yang maha besar, Allah yang maha agung. Yang pada saat kita mengucapkan kalimat itu, mestinya kita melihat diri kita adalah makhluk yang hina, makhluk yang rendah, dan makhluk yang sangat tadi sangat banyak sekali memiliki kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Ya. Ya. Jadi yang sempurna, yang maha besar, yang maha agung adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi rasa takut itu bisa memenuhi ruang dada seorang yang mengumandangkan azan kalau dia memahami kalimat yang dia ucapkan. Ya. Di dalam satu ucapan para ulama ya, dikatakan man kana billahi a'raf kana minhu aqwa, barang siapa yang sangat mengenal Tuhannya, ya, pasti dia akan menjadi orang yang paling takut kepadanya. Jadi rasa takut itu ternyata memang ya bermula dari ma'rifatullah ya. Jadi pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan tadi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ma'rifat ini jalannya bisa dengan kita memperhatikan, mengamati, merenungkan ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah yang tertulis dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW yang dikenal dengan ayat syariah. Tapi ayat-ayat di luar Al-Quran dan Sunnah itu banyak sekali, dan itu dikenal dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kita ini dalam dan luas sempurna, itu harus sering-sering kita melakukan perenungan, pengamatan ya, tentang ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi man kana billahi a'raf kana minhu aqwa. Barang siapa yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menjadi orang yang paling takut kepadanya. Ya. Maka penggembala ternak ini ketika dia azan, ketika dia qomat, lantas kenapa Allah kemudian menetapkan tiba-tiba dia menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu korelasi yang jelas sekali, tidak bisa dilepaskan, Mang. Ya. Jadi ucapan Allah Akbar, Allah Akbar itu menunjukkan tadi, ya, adanya pengakuan kerendahan dan kelemahan atas diri kita, ya, di satu sisi, dan sisi yang lain adalah penetapan Allah Maha Besar dan kagungan adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun kalimat-kalimat azan ini lafaznya adalah sedikit, singkat, namun mengandung tadi masalah-masalah akidah. Ya. Summa sana bitauhid. Kemudian juga di sana ada penetapan akan tauhidullah wa nafi syirik. Itu pada kalimat apa? Syahadu an la ilaha illallah. Ya. Di situ ada penetapan di tauhid dan kemudian pengingkaran terhadap syirik. Pengingkaran terhadap kesyirikan. Summa bitsbati risalah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian juga ada penetapan kerasulan risalah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun singkat tapi kandungan makna dari lafaz-lafaz azan itu luar biasa semuanya. Ya. Jadi mengandung masalah-masalah akidah yang sangat dalam sekali. Summa da'a ila shah, dan kemudian ada seruan kepada manusia kaum muslimin untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni setelah adanya penetapan penetapan syahadatain itu. Ya. Jadi penyembahan bagi Allah saja. Kemudian penetapan tidak ada penyembahan yang sah yang diterima kecuali melalui syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah ada penetapan dan pernyataan seperti itu, maka kaum muslimin diingatkan untuk melakukan ketaatan. Jadi ketaatan di atas tauhid dan sunnah itu. Ya. Dan setelah itu baru ada ajakan untuk memperoleh tadi kebahagiaan, memperoleh kemenangan. Ya. Wal baqa daim. Inilah kemenangan yang kekal, kemenangan yang tetap ada. Ya. Wa fihi al-isyarah ila al-ma'ad, dan ini disyaratkan kemenangan, kebahagiaan di negeri akhir sana. Walaupun di dunia juga, ya, tentu Allah Subhanahu wa taala menyegerakan tadi al-fala itu bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia ini. Summa ada ma'ada tauqidan. Kemudian pengulangan-pengulang itu adalah bersifat taukid, yakni penegasan-penegasan seperti itu. Jadi lepas-lepas yang sederhana singkat ini mengandung tadi makna yang sangat dalam sekali begitu. Ya. Oleh itu azan ini harus dianggap sebagai ibadah azimah. Jadi ibadah yang besar begitu. Ya. Jadi tidak boleh yang azan itu anak-anak, ya kan, yang masih belajar atau main-main begitu, ya kan? Atau ketika waktu azan sudah tiba kemudian kita saling dorong begitu, tidak boleh begitu. Jadi harus ada orang yang dipilih. Ya. Harus ada orang yang dipilih. Nanti sampai keterangannya nanti bahwa Umar bin Khattab itu yang dianugerahi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa azan itu kan syariatnya diperoleh melalui mimpi kali itu kan. Jadi antara Umar bin Khattab bersama dengan Abdullah bin Zaid itu, jadi dua sahabat itu bermimpi hal yang sama. Tapi kenapa Rasulullah tidak menetapkan muazin beliau itu untuk keduanya tadi yang mendapatkan mimpi itu? Justru Bilal bin Rabah itu yang diperintahkan, ya Bilal, kum pada di salat. Wahai Bilal, bangkitlah dan kemudian serulah manusia ke salat. Kenapa Abdullah bin Zaid diperintahkan oleh Nabi, ajarkan kepada Bilal azan yang kau dapatkan dari mimpi itu? Ya. Alasannya adalah bahwa Bilal seorang yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi muazzin. Ya. Jadi kedudukan muazzin ini bukan orang sembarangan, bukan orang tadi, ya kan? Jadi asal pilih saja gitu, siapapun yang muazzin silakan, dah. Sama dengan kedudukan imam. Bahkan dalam satu keterangan, dan ini keterangan yang dianggap benar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa kedudukan imam salat berjamaah dengan muazzin itu lebih tinggi muazzin. Kalau dilihat dari banyak aspek begitu, ya. Kalau dilihat dari banyak aspek, seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imamu qamin, imam itu adalah penjamin, wal muazzin mu'taman, sedangkan muazzin itu adalah orang yang diberikan amanah. Farshadallahu a'immah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada para imam-imam, wa ghafar lil muazzinin, dan mengampuni para muazzin. Para ulama mengatakan bahwa amanah itu kedudukan lebih tinggi daripada jaminan, ad-dhaman. Ya. Karena kedudukan ampunan Allah itu lebih tinggi daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, kedudukan muazzin berdasarkan banyak dalil-dalil itu menjadi lebih tinggi daripada imam-imam salat jamaah. Imam salat jamaah. Berbeda kalau imam yang maksud zina adalah imamul balad. Jadi pemimpin negara. Seperti kedudukan Rasulullah SAW dan 4 khalifahnya. Ya. Kenapa mereka tidak melakukan azan? Alasannya adalah bagi mereka itu ada tadi kebesaran nilai, ya, nilai yang jauh lebih besar, ya, kalau dibandingkan dengan imam solat jamaah. Ya. Karena urusan tadi mengurus dan memelihara urusan kaum muslimin, ya, ini merupakan kebaikan yang besar sekali begitu. Ya. Jadi beberapa keterangan yang dijelaskan oleh para ulama ini menunjukkan bahwa azan ini memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Ya. Selain dari azan itu sendiri adalah ad-da'wah. Selain dari azan itu sendiri adalah ad-da'wah. Ad-da'wah, yakni apa? Seruan tadi. Seruan apa? Seruan kepada manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kedudukan dakwah dalam Islam, ya, itu memiliki keutamaan yang besar sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sebutkan dalam surah Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa di antara manusia yang ucapannya lebih baik? Siapa yang ucapannya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seruan azan dengan lafaz-lafaz itu akibatnya adalah dakwah, dakwatunnah. Jadi memanggil manusia ila Allah taala dan mereka kemudian datang satu persatu ke masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan ini tidak bisa diingkari. Ya. Jadi pada azan itu ada hakikat dakwah yang betul-betul terlihat jelas sekali. Man dal 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan nilai sebagaimana yang diperoleh oleh orang yang melakukan yang tadi diberikan petunjuk itu. Jadi orang yang datang ke masjid itu mendengar suara azan muazzin, ya, itu adalah jasa, sebab dari adanya jasa azan itu. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh muazzin itu, ya, itu menjadikan banyak sekali manusia melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga muazzin itu berhak untuk mendapatkan pahala berlipat-lipat, pahala sebanyak orang yang mendengar azan dan kemudian dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat azan itu adalah dalilun ala khair. Itu memberikan petunjuk kebaikan kepada orang-orang yang mendengar dan kemudian mereka mentaati. Ya. Jadi kalau dilihat dari beberapa aspek saja itu, kita sudah tadi bisa melihat, ya, jadi azan sebagai satu ibadah ini bisa menjadikan orang yang melakukan ibadah ini, muazzin itu akan menempati kedudukan yang sangat tinggi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain dari ada beberapa hadis ini yang mengkhususkan tentang fadilatul azan, di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para muazzin, لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شيء لو يوم القيامه. Tidak ada jin, tidak ada seorang dari manusia dan juga jin atau selain dari keduanya, wala syai dan tidak ada suatu pun, ini bentuknya adalah segala tangkir yang menunjukkan bahwa selain dari jin dan manusia, ya, apakah itu makhluk hidup atau makhluk mati, itu yang dimaksud. Karena para ulama mengatakan wala syai ini masuk dalam dalam penyebutan hewan-hewan, batu-batu, pohon-pohon, tanah, begitu, termasuk juga malaikat di sana. Jadi tidak ada sesuatu pun dari makhluk Allah ini, dari semua makhluk yang Allah ciptakan itu, baik yang memiliki kehidupan atau yang tidak memiliki kehidupan, yaitu benda mati, kecuali Allah akan jadikan mereka semua itu menjadi saksi akan kebaikan muazzin pada hari kiamat. Ya. Jadi saksi kebaikan bagi muazzin itu banyak sekali, tidak terhitung. Ya. Jadi sejauh tadi suara muazzin itu didengar oleh siapa, oleh apa, ya, maka suara yang sampai kepada mereka-mereka itu akan menjadikan tadi siapa yang mendengar itu menjadi saksi kebaikan bagi muazzin pada hari kiamat nanti. Ini yang menjadi alasan kenapa iblis bersama pasukannya ini lari terbirit-birit, ya, lari, ya, sejauh-jauhnya, ya, apabila azan dan iqamah dikumandangkan. Sabda Nabi SAW dari hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim juga, ya, Rasulullah mengatakan apabila disuarakan, diterukan azan untuk salat, maka syaitan itu lari, walau turat, ya, walau turat itu sampai apa bahasa tua ini mengeluarkan suara kentut-kentut yang suara yang besar gitu ya, sampai terkentut-kentut begitu, lari terpirit-pirit itu sampai terkentut-kentut. Yang dimaksudkan di sini adalah annaha ibaratun an shiddati nafari. Jadi lari sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya. Jadi ini ibarat majaziah, jadi bahasa kiasan. Jadi iblis bersama pasukan syaitan itu lari sekencang-kencangnya pada saat muazzin itu menggunakan azan tadi itu. Ya. Hatta la yasma' ta'dhib, sampai dia tidak lagi mendengar azan itu. Nah, kenapa iblis bersama pasukan syaitan itu menjauhkan diri sejauh-jauhnya pada saat azan dikumandangkan? Alasannya adalah berdasarkan tadi, kembali pada hadis yang tadi disebutkan. Iblis dan syaitan tidak mau dijadikan saksi kebaikan atas muazzin. Ya. Oleh karena itu dia berusaha untuk tadi, untuk lari sejauh-jauhnya. Al-Imam At-Tibi mengatakan selain dari alasan syaitan itu lari terbirit-birit, ya, dengan maksud tidak mau dijadikan saksi itu, perkataan Nabi, dia itu sampai mengeluarkan tadi apa itu kentut itu maksudnya adalah shimhu shughl. Maksudnya adalah dia berusaha untuk menyibukkan diri. Jadi pengertian lain, ya, pengertian lain dari apa berpalingnya syaitan itu sampai dia itu lari terkentut-kentut di situ, artinya ada suara yang keluar gitu. Jadi ini makna hakiki, bukan majasi. Ya. Jadi pengertian lain, kalau pengertian majasinya adalah ini maknanya tadi, dia lari sekencang-kencangnya begitu. Adapun pengertian secara hakiki adalah bahwa syaitan itu betul-betul ketuk. Dan dia melakukan itu secara sengaja. Maksudnya apa? Syibusyuh li syaitan nafsahu. Tujuannya adalah supaya suara kentutnya itu yang turut itu maknanya kentut yang besar gitu ya, yang put gitu, jadi bu, pokoknya besar gitu. Ya. Maksudnya adalah supaya dia tidak mendengar suara azan itu. Jadi ada suara tadi yang dia keluarkan itu. Ya. Jadi untuk menghindari supaya terhalang suara itu dari mendengar azan itu. Itu yang dimaksudkan kalau pengertiannya secara hakiki. Ya. Jadi ini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan azan itu, selain dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, al-muazzin yughfar lahu yamudda sautahu. Jadi muazzin itu akan diampuni dosanya itu sepanjang suaranya. Ya. Jadi ada isyarat bahwa azan ini memang harus tadi orang-orang yang memenuhi syarat, ya kan, dilihat dari aspek suara, dan dia berhak untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan tadi panjang pendek dan lamanya tadi suara. Qad kafartu li 'abdi wa dakhaltu al-jannah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, pasti aku akan ampuni hamba-Ku ini dan kemudian pasti aku akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan azan itu, selain dari hadis yang terakhir yang disebutkan di sini, bahwa muazin itu akan dipanjangkan lehernya nanti pada hari kiamat. Dan para ulama mengatakan seperti Al-Imam Nawawi, ini maknanya tidak bisa masuk ke dalam makna hakiki. Jadi para muazin itu lehernya di hari kiamat itu dipanjangkan, ini tidak bisa diambil pengerjaannya secara hakiki. Jadi panjang itu lehernya, tidak seperti tadi manusia yang umum begitu, atau seperti kalau kita lihat jerapah begitu. Karena kalau dipahami secara hakiki, dikhawatirkan dia kan tidak ada antara kita yang mau ya kan untuk azan begitu ya. Karena ada keanehan dari tadi dibentuk fisiknya begitu, dan ini agak jauh ya kan, agak jauh dari pengertian yang benar. Oleh itu para ulama seperti Imam Nawawi mengatakan ini pengertiannya tidak bisa hakiki, tapi pengertiannya majasi. Dan yang maksud di sini adalah aksarunat, artinya atwalunat aknaqan, lehernya panjang itu, ya, itu maksudnya adalah dia akan menjadi manusia yang paling banyak untuk mendapatkan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana kalau seorang ingin melihat sesuatu itu, dia tadi mengeluarkan kepalanya itu, ya, itu dari jendelanya gitu. Seakan-akan tadi, ya, jadi panjangnya leher itu satu gambaran tadi ingin melihat kebaikan yang banyak yang Allah janjikan. Jadi kasratun ma yarawnahu min as-sawab. Jadi karena banyaknya kebaikan yang Allah janjikan, maka orang yang azan itu ingin tadi melihat. Jadi seakan-akan tadi lehernya tertarik begitu, ya, jadi panjang gitu. Jadi ini makna majati yang benar saya kira, dan ini adalah pendapat dari Al-Imam An-Nawawi. Ya. Baik, kawan sekalian, karena waktunya juga kita cukupkan dulu pembahasan tentang azan ini, bab azan ini. Itu baru sampai tadi ya, makna, kemudian keutamaannya, ya, keutamaan. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan. Apakah kaifiat iqamah sama dengan azan? Iya, tentu, ya. Dan dianjurkan. Karena kedua bentuk ibadah ini sama, artinya sama-sama tadi merupakan bentuk ibadah, ya, dengan lafaz-lafaz yang syar'i begitu, ya. Dan dalil untuk menetapkan bahwa iqamah itu dengan menutup telinga sebagaimana azan itu, ya, adalah alasannya bahwa Bilal melakukan itu, dan dia ada sunnah takririyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal melakukan itu, jadi memasukkan jarinya itu ke telinganya kan, bagi jari telunjuk, ya kan? Dan penyebutan iqamah itu dalam beberapa hadis itu disebut azan juga, ya kan? Jadi di antara dua azan itu ada salat dua rakaat. Jadi berarti di sana kan ada tasfiyatul makan. Jadi penyamaan kedudukan tadi antara azan dan iqamah. Jadi kalau dilihat dari dalil-dalil seperti itu, maka kaifiyah tadi, tata cara iqamah itu sama dengan tata cara tadi azan itu, ya. Adapun jadi menengok ke kiri dan kanan sama pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah, itu kanan, hayya 'alal falah ke kiri, ya. Sebagaimana azan, ya. Jadi azan itu bila melakukan itu, nanti akan sampai nanti hadisnya, ya. Adapun apakah perlu dijawab oleh yang mendengar, ini masalah yang diperselisihkan, ya. Kalau kita kembali pada dalil-dalil, ya, maka bisa jadi pendapat yang kuat adalah pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Bilbas rahimahullah ta'ala, bahwa disunahkan juga untuk menjawab iqamah, ya. Hukumnya sunnah, hukum sunnah, ya. Tapi pendapat lain mengatakan tidak, alasannya adalah dalil-dalil hanya membatasi azan saja begitu, ya. Jadi zahir hadis itu hanya membatasi azan saja, ya. Berarti di sini ada pemahaman zahir hadis dan fahmul hadis. apa kemudian kita akan membid'ahkan? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau saya bin Bas mengatakan sunnah untuk menjawab, ya, apa kemudian menurut pendapat yang mengatakan tidak menjawab itu bid'ah, begitu menjawab koma, tidak bisa. Alasannya adalah tadi, dalil-dalil yang dijadikan dasar itu bukan zahirnya tapi fahmul hadis, pemahaman hadisnya, ya. Dan itu mungkin. Nah, ini dalam masalah seperti ini kita harus membiasakan diri untuk toleran, ya. Jadi ada kelapangan dada. Jadi siapa yang tadi memahami dengan menggunakan aspek pemahaman hadis, maka dia menjawab tadi, ya, dengan alasan iqamah menurut beberapa dalil itu disamakan oleh Nabi dengan azan begitu. Berarti di sana ada isyarat sama menjawab. Apalagi di sana ada keterangan yang menyebutkan apabila muazzin mungkin ya orang iqamah itu mengucapkan qad qamatish shalah, maka jawablah aqamallahu adamah. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi menjawab dengan ucapan tadi aqamahu adamah itu menunjukkan adanya jawaban di sana. Ya. Walaupun hadisnya kemudian tidak bisa dipakai. Ya. Yang kemudian jawabnya adalah ya qad qamatish shalah juga. Ya. Jadi hadis seperti itu merupakan isyarat gitu, ya. Jadi siapa yang menjawab azan maka dia benar sesuai dengan sunnah, yang tidak pun juga, ya, tidak apa-apa, ya, sesuai dengan sunnah juga, ya. Bolehkah sholat sebelum azan selesai? Boleh. Tapi dia kehilangan keutamaan. Nah, itu dia masalahnya, ya kan? Jadi yang terbaik adalah dia menunggu sampai muazin selesai azannya. Karena di sana ada perintah Nabi SAW. Selagi yang masuk ke masjid tidak duduk, maka dia tidak melakukan pelanggaran syarat. Karena dilarang oleh Nabi adalah apabila seorang masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Tapi kalau dia berdiri, ya, mendengar tadi muazin azan dan kemudian dijawab lafaz-lafaznya, maka dia berhak dengan keutamaan yang besar. Apalagi setelah itu dia sholawat dan kemudian dia membaca doa wasilah, ya kan? Maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan ini yang dianjurkan oleh para ulama. Kalaupun dia langsung sholat, tidak apa-apa, karena para sahabat juga melakukan itu, ya kan? Ya. Namun kembali kepada dalil-dalil, sana dijelaskan ada keutamaan. Jadi masuk masjid, sholat dari masjid ada keutamaan. Menjawab azan ada keutamaan. Kalau dia mengambil dua keutamaan ini sekaligus, maka dia, ya, lebih besar tadi, ya kan, mendapatkan kebaikan. Ya. Apakah bid'ah azan dengan nada-nada diperindah? Ya, selagi tidak terlalu berlebihan, ya. Jadi ini termasuk juga lafaz Allah yang lebih panjang matnya dari dua mat itu. Ini tidak dipersoalkan oleh para ulama. Artinya pada bahasa itu tidak ada masalah, ya. Ya. Namun suara azan yang tentu tadi dengan menggunakan apa irama begitu, ini tidak merusak, ya kan, makhrajul huruf, ya, dan juga tidak merusak hukum matnya. Jadi karena ini bagian dari ibadah yang memiliki tadi apa syiar besar begitu, dan ini berkaitan dengan suara, maka muazin itu memang harus tadi pertama memiliki suara yang panjang dan kemudian keras, dan dia melakukan azan itu dengan apa tetap memelihara, ya kan, keindahan lafaz-lafaz azan itu, walaupun jangan sampai gulu berlebihan begitu dalam azan itu, ya. Seperti kalau kita lihatlah azan muazin maka itu bagaimana begitu, kan, ya, itu sudah cukup, ya kan, baik kita bahwa para ulama di sana, ya kan, itu tidak ada yang mengeluarkan fatwa bid'ah, tidak ada tentang itu, tidak ada. Ini masalah yang seakan-akan memang ini luas sekali begitu, ya, untuk masalah azan itu, ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan irama gitu, ya, jadi lurus-lurus saja gitu, ya tidak masalah. Tidak masalah, ya. Tidak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang muazzin setelah selesai azan juga membaca doa setelah azan? Ya, ini juga masalah yang diperselisihkan tadi, ya, berkaitan dengan hadis-hadis yang dipahami apakah menggunakan zahir hadis atau menggunakan fahmul hadis. Apakah kembali kepada tekstual atau kontekstual? Ya. Walaupun dalam hadis itu zahirnya ada ditujukan pada mustami, yaitu orang-orang yang mendengar, ya, namun sebagian ulama menjelaskan, ya, mimbabin awla adalah muazzin, ya. Jadi walaupun muazzin tidak ditujukan dengan perintah Nabi itu, ya, namun muazzin adalah penyebab adanya azan itu. Kalau yang mendengar saja itu diperintahkan, apalagi muazzinnya, ya. Belum lagi dilihat dari keutamaan yang besar begitu kan, ya. Jadi kalau sampai melarang muazzin untuk membaca doa, wah ini ya perlu dalil, karena mengucapkan doa dan lain sebagainya untuk para sahabat Nabi, apalagi mendoakan tadi dengan doa wasil Rasulullah SAW, ini sangat dianjurkan sekali. Ya. Dan kalau memang fatwa yang benar itu, ya kan, artinya menjadi masalah yang disepakati, muazzin tidak boleh membaca doa azan, ya, dikhawatirkan tidak ada orang yang tadi, ya kan, mau melakukan azan itu. Karena kan mempertimbangkan bahwa saya membutuhkan syafaat, ya kan, dan lain sebagainya begitu. Oleh itu, pendapat yang rajin dalam pandangan saya, dan ini saya sudah pernah tanyakan kepada guru-guru kita itu, ya, jadi berdasarkan fahamul hadis ini mungkinkah, ya. Jadi kalau yang mendengar saja dianjurkan, apalagi yang tadi azannya, apalagi azannya, walaupun Nabi tidak mengisarkan atau tidak menunjukkan sabda beliau kepada para muazzin gitu, tapi fahamul hadis itu gitu loh, ya. Fahamul hadis, ya. Yang satu lewat, ya. Ya, waktunya habis, ya. Untuk kita berikutnya, ya. Baik, kita cukupkan, ya. Soalnya bulan depan kita akan juga lagi membahas tentang masalah adat, ya. Jadi ini sebagian pertanyaan, ini ada yang mendahului bab ini, ya, tapi tidak masalah, ya. Nanti kita sampai kepada babnya juga, ya, tentang persoalan tadi doa dan sebagainya itu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.